mencintaimu. Tentang bagaimana caraku untuk mendapatkanmu. Walau harus ku akui aku tak mudah untuk agar dapat mencuri hatimu yang hingga kini menyiksamu. Selalu mencintaimu seperti waktu kau kan ku tunggu, sampai kapan ku kan menunggu, hingga nanti kau buka hati untukku. Maaf bila aku terlalu, maaf bila aku terlanjur, tak bisa lari dari perasaanku.